Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran tilawatul Quran. Dan sebelumnya kita akan bacakan satu faedah insyaallah yang semoga bermanfaat untuk kita semua berkaitan dengan ayat pertama dari surat Al-Baqarah, ya. Alif Lam Mim, dan juga yang semisalnya dari Awailus Suwar atau Fawatihus Suwar, dari ayat-ayat pembuka beberapa surat-surat dalam Al-Qur'an Al-Karim, surat Ali Imran dan yang semisalnya. Nah, ada pertanyaan ditanyakan kepada Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala tentang apa makna ayat-ayat seperti di awal surat Al-Baqarah, surat Maryam dan yang semisalnya. Ma makna hadil ayat? Apa makna ayat-ayat tersebut? Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, maka dijawab oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, hadil ayat hiyal huruful hijaiyah. Ayat-ayat ini adalah apa? Huruf-huruf Arabiyah, huruf-huruf hijaiyah. Alif, lam, mim, nun, kaf, ha, ya, ain. Huruf-huruf apa? Arabiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Ibtada Allah Ta'ala biha fi ba'd suwar, yang memang Allah Ta'ala membuka atau mengawali beberapa surat dengan huruf-huruf tersebut. Wa ikhtalafa al-ulama'u fi dhalik, dan para ulama berbeda pendapat tentang ayat-ayat tersebut, diantaranya mengatakan bahwasanya ayat itu merupakan asma lihadihi as-suwar, merupakan nama bagi surat-surat tersebut, ya, surat Alif Lam Mim, surat Nun, surat Qaf, surat Hamim, nah, merupakan nama dari surat-surat tersebut. Wa minhum man qala innaha rumuzun wa isyaratun ila asma'illahi azza wa jalla. Sebagian lagi mengatakan huruf-huruf tersebut adalah isyarat, ya, simbol atau kode-kode, ya, isyarat kepada asma'illah, kepada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bukan nama Allah, tapi isyarat kepada asma'illahi ta'ala. Wa minhum man qala innaha au inna ba'daha isyarat ila hawadith. Sebagian lagi mengatakan bahwa huruf-huruf itu merupakan isyarat kepada satu kejadian, ya, satu kejadian sataqa'u, yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa minhum man qala Allahu a'lam bima arada biha. Ada yang mengatakan kita serahkan kepada Allah azza wa jalla, Allah lah yang paling tahu tentang apa yang tentang makna dan tentang makna dari ayat-ayat tersebut. Kita serahkan semuanya kepada Allah azza wa jalla. Wa minhum man qala innaha hurufun hijaiyah. Sebagian lagi mengatakan, ya, bahwa huruf-huruf itu adalah huruf hijaiyah. Laisa laha ma'nan, tidak ada maknanya. Walakin laha maghzan, namun ada maksud tertentu yang diinginkan. Ya. Tidak ada makna, tapi ada maksud yang diinginkan oleh Allah azza wa jalla. Baik. Lian Allah Ta'ala yaqul, kemudian Syekh rahimahullah Ta'ala mengatakan, menyebutkan dalil yang memperkuat bahwasanya ayat-ayat tersebut merupakan huruf-huruf saja yang tidak memiliki makna dalam Arabiyah. Ya. Allah mengatakan, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an, Qur'anan Arabiyyan, dengan lughatul Arabiyah, dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Nah, Kemudian beliau mengatakan wahadil huruf al hijaiyah bil lisanil arabi. Ya, huruf ini adalah huruf-huruf dengan lisanul arab. Huruf-huruf yang memang dikenal oleh orang-orang Arab. Ya. Dan mereka mengenal huruf-huruf ini tidak bermakna. Ya, sekedar satu huruf nun atau qaf, mim, alif itu tidak memiliki makna. Yang menurut al-lughatul arabiyyah. Nah. Sementara Allah mengatakan apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Allah menurunkan kitab ini dengan al-lughatul arabiyyah agar kalian memahami. Dan orang Arab memahami betul bahwasanya huruf-huruf ini memang tidak ada maknanya. Tidak ada maknanya menurut mereka. Sehingga dengan ayat ini Syekh mengatakan bahwasanya al-huruful hijaiyah, ya, atau ayat-ayat tersebut merupakan apa? Huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki makna dalam lughatul arabiyyah. Akan tapi lahu maghzan, namun ada maksud dan tujuan. Ada hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat semacam ini. Nah. Thayyib. Wa hiya bayanun anna hadzal Qur'an al-'azhim al-majid alladhi a'jaza umara'ul fusaha, umara'ul fusaha wal balaghah an ya'tu bimithlihi. Yaitu di antaranya adalah menerangkan bahwa Al-Qur'an ini ya adalah Al-Qur'an yang azim, yang sangat agung, ya. Yang apa? Para pujangga, para sastrawan tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'anul Karim, ya. Baik. Allah mengatakan la in istama'atil insu wal jinnu, andai kata manusia dan jin ini bersepakat untuk menjadikan, ya, mendatangkan yang semisal Al-Qur'anul Karim, la ya'tuna bimithlih, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'an. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun satu dengan yang lain saling bahu membahu, tolong menolong di antara mereka, tetap tidak akan ada yang mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Qur'anul Karim. Ya. Tayyib. Bahkan untuk mendatangkan yang semisal dengan 10 surat saja tidak mampu. Ya. Bahkan dengan apa? Satu surat pun tidak mampu. Yang ditantang untuk mendatangkan satu surat yang semisal dengan Al-Qur'an, maka tidak ada yang mampu. Walihada la takadu tajidu suratan mabdu'ah bihadil huruf. Jadi ayat ini ingin menerangkan bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan dengan huruf-huruf ini, huruf-huruf Arabiyah seperti alif, lam, mim, nun, huruf-huruf yang merupakan apa? Penyusun kalimat Arabiyah. Yang kalian wahai para pujangga pun berbahasa dengan bahasa itu. Ternyata kalian tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran atau 10 surat atau bahkan 1 surat pun tidak mampu. Ya, sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, kalau kita perhatikan surat-surat yang diawali dengan ayat-ayat semacam itu, setelahnya adalah apa? Memberitakan tentang Al-Quranul Karim. Ya, misalkan apa? Surat ini Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi. Surat Ali Imran juga demikian. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq. Surat apa lagi? Surat Al-A'raf. Alif Lam Mim Shad. Kitabun unzila ilayka min rabbik fala yakun fi sadrika haraj. Nah, surat yang diawali dengan alif lam ra seperti surat Hud, surat Yunus, surat Yusuf, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin, ya, semuanya demikian. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Nah, demikian kalau kita perhatikan selalu disebutkan setelah ayat-ayat semacam ini tentang al-kitab, Yasin wal Qur'anil Hakim. Nah. Baik. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, ya. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Memang tidak langsung menyebutkan tentang Al-Qur'an. Demikian pula dalam surat Ar-Rum, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah. Baik. Maka kata Syekh rahimahullah, fahadihi wa in lam yakun fiha dzikrun lil Qur'an, walaupun surat-surat tadi setelah ayat yang menyebutkan huruf-huruf tadi tidak langsung menyebutkan tentang Al-Qur'an, akan tetapi di dalamnya terkandung sebuah berita. Lakin fiha dzikrun li akhbarin shadiqah. Namun di dalamnya terkandung apa? Berita, ya. Penyebutan tentang berita yang shadiqah, yang betul-betul terjadi. Akan terjadi. Ya. La ya'lamuha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ya, hal itu tidak diketahui oleh nabi sebelum terjadinya. Ya, seperti kekalahan Romawi, kemudian kemenangannya atas Persia setelah itu. Ini perkara yang akan terjadi dan Rasul tidak mengetahui kecuali setelah turun wahyu itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau khabar mustaqbalah, ya. Atau kejadian yang akan datang terkait dengan hari kiamat. Nah, taib. Tidak ada yang tahu, ya, sebelum turunnya wahyu itu bahwa Ar-Rum akan apa? Dikalahkan, kemudian Allah Ta'ala beri kemenangan. Demikian pula dalam surat Al-Qalam, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidak langsung menyebutkan tentang Al-Qur'anul Karim. Namun fa inna fiha isyarat ila al-Qur'an. Namun di dalamnya ada apa? Isyarat kepada Al-Qur'anul Karim. Di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an itu sebagaimana apa? Dihafalkan dalam dada-dada manusia. Juga Al-Qur'an apa? Diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam apa? Dalam sutur, ya. Dalam tulisan-tulisan. Nun wal qalami wa ma yasturu. Mengisyaratkan tentang bahwa Al-Qur'an yang turun kepada Rasulullah di samping dihafalkan oleh hati, oleh dada-dada manusia, juga diabadikan dalam kitabah, dalam apa? Tulisan. Nah. Jadi, kesimpulannya ikhwati fillah, yang disahihkan oleh para ulama diantaranya Syekh Al-Utsaimin adalah bahwa ayat-ayat tersebut laisa laha ma'nan walakin laha naghzan, ya, tidak memiliki makna yang diketahui oleh al-Arab, ya, namun ada naghzan, ada sesuatu yang Allah inginkan dengannya, ada hikmah tentunya yang Allah ingin tunjukkan kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini sedikit faedah tentang, ya, terkait dengan ayat-ayat tersebut. Kita lanjutkan dengan ayat ke-8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sekarang kita akan konsentrasi kepada satu pelajaran, yaitu pelajaran ghunnah. Pelajaran apa? Ghunnah. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ Coba dibaca. Aduh. Baik. Baca. Irfa suara. Dikeraskan suaranya. Baik. Belakang. Audi. Nah, itu. Bapak Ishak, monggo. Barakallahu fiik. Nah, kita coba untuk memahami tentang gunnah. Apa makna gunnah? Gunnah yakni artinya apa? Kenapa? Memasukkan ya. Itu kenapa? Apa arti gunnah? Barakallahu fiik. Ada yang punya referensi lain? Gunnah maknanya adalah apa? Dengung. Gunnah maknanya apa? Dengung. Yaitu suara yang melewati apa? Hidung. Gunnah adalah dengung. Suara atau sifat yang melewati khayshum atau pangkal hidung. Gunnah ini ada pada huruf nun dan mim. Secara tabi'i, secara alami, gunnah itu selalu menyertai huruf nun dan mim. Sekarang coba kita membaca nun sukun. An. An. Dipanjangkan suara sukun pada nun. An. Ya. Masing-masing kita pasti akan merasakan ada gunnah ya. Mau tidak mau selalu ada gunnah. Tidak mungkin nun itu terucap tanpa gunnah. Nah, karena memang demikian tubi'at. Tabiatnya seperti itu. Allah telah memberikan sifat itu untuk nun. Baik. Dan gunnah ini panjangnya yakni berbeda-beda tergantung kondisi dari nun. Gunnah yang paling lama atau paling panjang adalah saat nun itu bertasydid. Ya, seperti dalam ayat ini. Wa minan nasi. Ya. Wa minan nasi, coba. Demikian para ulama membacakan atau mencontohkan bacaan kepada kita dengan memanjangkan tasydid pada nun. Wa minan nasi. Tidak langsung diharokati. Wa minan nasi, tidak. Namun dipanjangkan dulu gunnahnya. Ya. Baik, juga ada pada kata apa? Amanna. Ya. Juga pada kata man yaqulu, ya. Pada kata man yaqulu, ya. Wa minan nasi man yaqulu. Di sini kalau kita bahas hukum, maka huruf nun akan mengalami idgham. Asalnya dibaca man, kemudian masuk ke ya menjadi mai, dan masuknya ke dalamnya ini mengandung gunnah. Ya. Coba sekarang kita baca mai yaqulu dengan memberikan gunnah pada huruf ya. Mai, ya, jadi kita bisa merasakan gunnah itu dengan meraba bagian hidung kita. Kalau ada getaran, memang berarti ada gunnah yang melewati bagian tersebut. mayyakulu. Baik. Dalam hal ini berarti ada gunnah pada huruf ya. Sementara tadi kita katakan gunnah itu ada pada nun dan mim. Namun kenapa ada juga pada huruf ya? Karena terpengaruh oleh nun sukun sebelumnya. Ya, terpengaruh oleh nun sukun sebelumnya. Ya, nun yang mengalami idgham, idghamnya tidak sempurna, masih menyisakan sifat gunnah. Ya. Nun sudah masuk ke ya, namun sifatnya masih terbawa ke dalam huruf tersebut. Nah, kita ulang lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Jadi tingkatan yang pertama dari gunnah adalah ketika nun sukun bertasydid, apa ketika nun bertasydid ya, atau kalau ada mim juga mim yang bertasydid, atau bila ada nun sukun masuk ke dalam huruf ya juga gunnahnya gunnah yang sempurna lama. Baik. Tingkatan yang kedua adalah ketika nun sukun atau mim sukun bertemu dengan huruf-huruf ikhfa ya. Nun sukun bertemu ta, mim sukun bertemu ba, ini juga mengalami apa? Gunnah, gunnahnya agak panjang, ya hampir sama dengan gunnah yang pertama. Di sini dicontohkan pada kalimat wa ma hum bimu'minin. Ini juga gunnahnya lama. Tidak cukup wa ma hum bimu'minin, namun wa ma hum bimu'minin, wa ma hum bimu'minin. Coba. Gunanya dipanjangkan ya. Mirip atau bersama dengan guna pada martabat yang pertama. Baik. Coba ulangi. Wa ma hum bimu'minin. Ya, ini tingkat yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah saat ada nun sukun namun setelahnya tidak ada huruf lain. Nun sukun di akhir kalimat atau nun sukun setelahnya huruf-huruf idhar, mim sukun bertemu dengan huruf-huruf idhar. Di sini ada contohnya apa tidak? Tingkatan berikutnya nun sukun yang tidak bertemu dengan huruf apapun setelahnya, atau nun sukun tapi setelahnya huruf-huruf idhar, ada tidak? Nah, ada tidak? Tayyib. Ada tidak? Ada di akhir kalimat bimu'minin. Kalau kita wakofkan ya, kalau kita wakofkan nunnya jadi sukun, tentu dia akan menjadi apa? Paling ujung dari bacaan kita. Nah, ini ada gunahnya tidak? Ada, tapi tidak sepanjang gunah ya, seperti tadi martabat yang sebelumnya. Wa ma hum bimu'minin. Sedikit ya. Tidak langsung hilang bimu'minin, tapi ada gunnahnya beberapa saat ya. Tapi tidak sepanjang gunnah pada tingkatan yang pertama dan kedua. Wa ma hum bimu'minin. Bisa dipahami? Ini tingkatan yang tiga. Tingkatan terakhir, yakni gunnah pada huruf nun dan mim yang berharokat. Baik, apa ada gunnah pada nun yang berharokat, mim yang berharokat? Ada tidak gunnahnya? Ya mungkin kita sulit merasakan karena sangat singkat. Karena apa? Sangat singkat. Sesingkat apa? Sesingkat waktu menempelnya apa? Lidah pada gusi. Saat kita mengharokati nun tentu akan terjadi apa? Penempelan ujung lidah dengan gusi. Misalkan kalimat ana, coba. Ana. Ada saat untuk menempelkan ujung lidah pada kusir. Saat menempel itu pasti ada gunah, walaupun singkat. Ana, begitu lepas hilang pula gunahnya. Ya. Jadi sangat singkat sehingga dikatakan ini martabat yang paling akhir dari tingkatan-tingkatan gunah. Jadi ada 4 tingkat ya gunah pada apa hukum tajwid. Nah, di sini ada semua dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Nah, kita baca lagi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Lagi yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'un illa anfusahum wa ma yash'urun. Terakhir, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Coba kita sambungkan. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adabun alimun bima kanu yakdhibun. Sampai sini pelajaran kita pagi ini. Ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlallahu.